Oke Mas Aditya, nanti cinta terlarangnya bersama Elvis ditunggu. Thank you juga buat, aduh siapa itu? Fendi, Haji Sherly bukan? Oh iya, Haji Sherly bersama teman-teman juga. Terima kasih lain dari Ganung dan juga Fendi. Semuanya thank you banget. Mwah, mwah, mwah, thank you. Kita mainkan bersama Romansa News. Tak antum waktu. sore semakin asik. Satu lagu lagi ada please dong sayang, baru kasih tak sampai.